السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات dimanapun saudara-saudari berada, kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim dengan kitab yang baru, yaitu kitab As-Salam. Kitabu As-Salam. Hari ini hari Senin, ya, tanggal 26 Syawal, ya. Berapa? 22 Syawal. 22 Syawal 1441 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2020. Ya, hari ini hari Senin, tanggal 22 Syawal 1441 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2020, mulai memasuki kitab yang baru dalam Sahih Muslim, yaitu dengan judul Kitabu As-Salam. Kitabu As-Salam atau Kitabus Salam. Kitab seputar ucapan salam. Nah, kitab seputar ucapan salam, dan ini sebenarnya termasuk juga pada pembahasan adab yang sepantasnya diketahui oleh seorang muslim, yang merupakan penghias pribadinya sebagai seorang yang beriman, adalah adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam, terutama dalam adab mengucapkan salam. Jadi salam itu syar'i, sesuatu yang disyariatkan, dan dia ada aturan-aturannya, ada tuntunan-tuntunannya, dan ini menunjukkan kembali betapa sempurnanya syariat agama Islam yang mengatur semua adab-adab yang luar biasa, yang indah, yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa orang-orang yang menerapkan dan orang-orang yang menerima penerapan itu dari seorang muslim. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Al-Imam An-Nawawi, ya, membuat bab yang pertama dalam kitab Salam ini adalah babu yusallimur raqibu 'alal mashi wal qalilu 'alal katsiri, dan seterusnya, ya. Bab orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Ini sebagian dari tuntunan Nabi SAW dalam permasalahan siapa yang paling utama lebih dahulu mengucapkan salam. Siapa yang afdal mengucapkan salam terlebih dahulu. Di sini orang yang berkendaraan dianjurkan sekali dan sangat utama, afdal, mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki. Kemudian orang yang jumlahnya sedikit, orang yang berkendaraan, baik itu pokoknya kendaraan. Kalau dahulu kendaraannya adalah unta, keledai, kuda. Kalau sekarang apapun kendaraan, roda 2, roda 3, roda 4. Yang penting dia menggunakan kendaraan, kemudian dia berpapasan dengan orang yang tidak berkendaraan, maka yang utamanya, afdalnya adalah dia yang mendahului yang tidak berkendaraan dalam menyampaikan salam. Assalamualaikum. Bagi yang berkendaraan, kepada orang yang tidak menggunakan kendaraan. Begitu juga ketika dua orang yang berjalan kaki, sedang berjalan, kemudian berpapasan dengan tiga atau lebih, ya, maka yang afdalnya, menurut tuntunan ini, bahwa yang jumlahnya sedikit, lebih utama mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang jumlahnya banyak, dan ini adalah adab. Bukan berarti yang jumlahnya banyak tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada yang jumlahnya sedikit, dan bukan berarti orang yang sedang berjalan kaki tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang berkendaraan. Tidak, ini hanya sebatas adab keutamaan yang diajarkan oleh agama Islam. Dan lanjutan tuntunan tentang masalah siapa yang lebih pantas dan utama mengucapkan salam terlebih dahulu selain dari dua ini akan kita dapatkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 5590. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Uqbah bin Mukram qala haddatsana Abu Asim ani bin Jurayj qala ha wa haddatsani Muhammad bin Marzuq qala haddatsana Rauh qala haddatsana bin Jurayj qala akhbarani Ziyad أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي. Ini hadisnya. يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد wal qalilu alal kathiri. Ya, ini ada tiga ya dalam tuntunan siapa yang afdal terlebih dahulu mengucapkan salam dalam hadis Nabi ini. Yang pertama itu yang tadi telah kita jelaskan dan kita dapatkan dalam bunyi bab, orang yang berkendaraan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki yang tidak menggunakan kendaraan. Kemudian yang kedua, orang yang berjalan kaki yang afdal utama ya mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ya. Jadi ketika seseorang berjalan kaki kemudian dia melihat ada saudaranya sedang duduk di rumahnya, di warung, dimanapun juga dia berjalan kaki sementara temannya itu atau saudaranya itu sedang duduk, maka yang utama mengucapkan salam adalah orang yang berjalan kaki. Kemudian yang ketiga adalah orang yang jumlahnya sedikit, satu kepada dua orang, dua kepada tiga orang, tiga kepada lima, kepada sepuluh, atau sepuluh kepada lima belas. Ya. Ini poin yang ketiga dalam hadis ini dan juga telah kita dapatkan dalam bunyi bab. Orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Maksudnya yang utama lebih dahulu, ya, atau yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ini hadis dalam riwayat Muslim. Ditambahkan dalam Sahih Bukhari, ya, berarti kita sudah dapatkan tiga tadi, orang yang berjalan yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki, orang yang sedang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk, orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya banyak. Kemudian tambahan dalam Sahih Bukhari, was-saghiru 'alal kabir. Ya. Was-saghiru 'alal kabir. Ini tambahan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Itu orang yang usianya lebih kecil kepada orang yang tua, lebih tua darinya. Ya. Orang yang muda kepada orang yang tua. Jadi yang muda, yang utama, yang afdal mengucapkan salam kepada yang tua. Tetapi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, terutama Imam Nawawi, ini semuanya adalah semata-mata adab dan dia adalah sunnah. Ya. Ya, jadi ketika yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, dia di samping mendapatkan pahala mengucapkan salam, dia mendapatkan pahala mengikuti tuntunan. Yaitu dia yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Atau orang yang tadi berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, dia di samping mendapatkan pahala mengucapkan salamnya, dia mendapatkan pahala mengikuti tuntunan, dan yang paling utama, pahalanya tentu lebih besar. Dari sisi kenapa? Dari sisi Nabi SAW memberikan keutamaan dia yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tidak berkendaraan. Begitu juga yang sedang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk-duduk. Dia di samping mendapatkan pahala mengucapkan salamnya, dia juga akan mendapatkan pahala karena dia yang lebih utama di sini mengucapkan salam kepada yang duduk. Dia mendapatkan dua sisi pahala dan ini keutamaannya. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya lebih banyak, dan kemudian yang keempat yang lebih muda dan kepada yang lebih tua. Ini semuanya adalah sunnah dan memberikan janji kepada seorang muslim bahwa dia ketika melakukan tuntunan tadi dia mendapatkan pahala dari dua sisi. Dari dua sisi. Sisi dia mengucapkan salamnya, ya, karena memang ini adalah doa, kemudian ini tuntunan Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini juga, ya di dalam hadis ini kan, dalam sebagian riwayat, liyusallim, perintah, diperintah oleh Nabi SAW, yang perintahnya bukan perintah yang wajib, tetapi perintah sunnah. Dan dia dalam kategori adab yang diajarkan oleh agama kita. Itu hadis yang pertama, kaum muslimin, kaum muslimat, dan satu-satunya, yang ada di bawah bab ini yang dibuat oleh Imam Nawawi ini. Dan ini tuntunan adab yang diajarkan oleh agama kita dan bukan sebuah kewajiban. Bila mana ada orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang sedang berkendaraan, tidak mengapa. Karena nanti akan kita ketemui bahwa orang yang paling baik, yang paling utama adalah orang yang dahulu mengucapkan salam. Jadi ketika orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang berkendaraan, dia dapatkan dua pahala juga. Yang pertama mengucapkan salam terlebih dahulu, yang kedua dia yang memulai salam. Ya, wa ulahuma man yabda'u bil salam. Yang paling utama adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi berlomba-lomba mencari yang lebih dahulu ini. Tetapi tuntunan patokannya adalah itu tadi. Ya, tetapi jangan ditunggu ketika orang yang berkendaraan tidak mempedulikan adab ini sehingga tidak terjadi penyebaran salam di antara kaum muslimin. Karena menunggu yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, orang yang sedang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk-duduk, ternyata mereka tidak mengetahui ini dan tidak mengucapkan salam. Sementara yang tahu dari orang-orang kaum muslimin ini yang sedang berjalan kaki tahu bahwa yang berkendaraan mengucapkan salam terlebih dulu, dia masih menunggu-nunggu. Padahal dari sisi lain, yang paling cepat mengucapkan salam dia yang lebih baik. Ya, yang paling cepat dia yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat-riwayat yang lain. Ini bab yang pertama dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim tadi. Dan ini sepakat kaum muslimin sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadza adabun min adabis salam, ini adalah adab dari adab mengucapkan salam. Wa'lam anna ibtida'as salami sunnah, ini patokan utamanya bahwa yang lebih dahulu atau menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Ya, mengucapkan salam kepada saudara kita hukumnya sunnah. Wa in kana al-muslimu jama'atan fa huwa sunnatu kifayah fi haqqihim. Ya, bila mana yang tadi seperti orang yang lebih yang sedikit jumlahnya kepada orang lebih banyak, ya. Lalu mereka ini mendahului mengucapkan salam karena tuntunan tadi, hukumnya sunnah. Sunnah kifayah. Kalau satu dari 10 orang mengucapkan salam kepada orang yang 15 orang tadi, satu saja rombongan ini mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, maka semuanya sudah jatuh hukumnya, hukum sunnahnya. Karena menyampaikan salam, mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Sementara menjawabnya fardu. Menjawab salam fardu. Qala ibn Abdul Barri wa ghairuhu, ijma'ul muslimina ala anna ibtida'al as-salami sunnah wa anna raddahu fardun. Menjawab salam fardu. Berarti, bila mana 10 orang mengucapkan salam kepada, salah satu dari 10 orang mengucapkan salam kepada yang 11 atau 12 atau lebih, ya, maka yang 12 atau 11, 12 atau lebih tadi, menjawabnya fardu. Satu saja dari mereka sudah menjawab, berarti dia sudah jatuh hukum fardunya dari yang lainnya. Wa qala an-Nawawi ba'da dhikri ahkamis salami wa qad jama'tu fi kitabil adhkari ya nahwa kurrasataini al-fawaid al-muta'alliqati bis salam. Beliau Imam Nawawi di sini dalam syarah Imam Muslim mengisyaratkan kepada kitabnya yaitu al-adhkar. Imam Nawawi punya kitab kumpulan tentang zikir-zikir ya namanya al-adhkar. Dalam kitabnya itu dia menyebutkan atau menjelaskan cukup panjang ya cukup panjang lebar tentang faedah-faedah mengucapkan salam. Salah di antaranya tadi adalah mempererat hubungan sesama kaum muslimin. Ya, mungkin bisa kita telaah sedikit ya. Hikmah di kenapa orang yang berkendaraan dianjurkan lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki untuk menyatakan bahwa dia yang mungkin dari sisi keduniaan lebih tinggi dari yang berjalan kaki, tetapi dalam hal ini dia perhatian kepada yang berjalan kaki, ya, perhatiannya kepada yang berjalan kaki sehingga dia dianjurkan lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki sehingga dia tidak menampakkan kesenjangan antara dia yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Ada perhatian, ada doa, karena salam itu kan doa. Jadi menampakkan bahwa seorang muslim sekalipun dia nampak perbedaan karena dia sedang berkendaraan, tidak menampakkan bahwa tidak ada perbedaan antara dia dengan yang tidak punya kendaraan. Nah, ini di antara hikmah yang dijelaskan oleh sebagian para ulama tentang kenapa yang berkendaraan lebih diutamakan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang tidak berkendaraan. Agar tidak nampak kesenjangan, tidak nampak perbedaan. Tidak nampak perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Maka mereka yang dahulu dijelaskan. Kemudian juga tentang masalah yang lebih muda kepada yang lebih tua, ini juga tuntunan yang luar biasa. Memang dalam agama kita, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk tuntunan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua ini dari sisi usia, dari sisi jabatan, dari sisi status sosialnya. Ya. Ini bukan tuntunan ketika orang tidak memuliakan orang yang lebih tinggi daripadanya atau lebih tua daripadanya dari sisi ilmu juga. Orang yang ilmunya lebih rendah dari kepada orang yang ilmunya lebih tinggi. Ini tuntunan agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berikan catatan bahwa ini semuanya adalah hukumnya sunnah dan dia sepatas adab, jangan menunggu. Nanti orang yang sedang berjalan kaki ketika berpapasan dengan saudaranya yang berkendaraan, dia menunggu ke saudaranya tadi mengucapkan salam kepadanya. Padahal dia tahu ya bahwa mengucapkan salam, menyebarkan salam ini tuntunan agama. Nah, sehingga yang tadi yang jumlahnya banyak, yang sedang tidak berkendaraan, yang duduk-duduk, yang tua, karena yang tadi tidak mengucapkan salam dan mereka juga tidak mau mengucapkan salam sehingga tidak tersebar salam di tengah-tengah kaum muslimin. Yang harus kita berikan catatan, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam juga itu yang terbaik. Jangan saling menanti dan menunggu tuntunan yang tadi. Ini idealnya seperti itu, dan bila mana itu tidak terlaksana, maka siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, dia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin kaum muslimat, kita lanjutkan ke bab yang kedua. Masih terkait dengan salam ini ya. Imam Nawawi mengatakan bab min haqqil julusi 'ala at-tariqi raddus salam. Ya, di antara hak orang-orang yang duduk di jalan, ya, duduk jalan ini banyak, baik itu duduk, karena banyak orang sangat suka duduk di jalan ini ya, maksudnya bukan di tengah jalan tetapi di samping jalan, seperti di teras rumah yang rumahnya di pinggir jalan, duduk di luar, kemudian melihat orang yang bersiliweran di jalan itu, yang pergi pulang ya di depan rumahnya, atau di kedai-kedai, di warung-warung yang di pinggir jalan, atau di simpang-simpang pangkalan juga, pokoknya di pasar yang mana orang lewat-lewat di sana, ini semuanya ternyata ada adabnya dalam agama kita. Di antara adab yang dijelaskan kepada orang yang suka duduk melihat orang-orang yang berjalan-jalan, baik itu di teras rumahnya, di halaman rumahnya, atau di kedai, di warung, ya, yang di situ ada jalan umum, jalan orang yang berjalan di sana, maka adab yang dijelaskan di sini adalah menjawab salam. Menunjukkan bahwa salah satu dari tuntunan tadi itu orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya. Tadi kan ada salah satu tuntunannya, wal mashi alal qa'idi, orang yang sedang berjalan, baik itu jalan kaki atau berkendaraan, mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Yang duduk ini duduk di jalan, duduk di teras rumahnya, lalu ada orang yang lewat di depan rumahnya, di jalan umum, lalu yang berjalan tadi mengatakan assalamualaikum, maka tuntunan orang yang duduk tadi adalah mereka mesti menjawab. Terkadang mereka tidak peduli ya, bisa jadi orang yang lewat itu bukan tidak dikenal. Ini penyebab juga tidak tersebar salam, karena salam itu diucapkan kepada yang dikenal saja. Dan ini salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Ya, bahwa orang menyampaikan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Yang tidak dikenal, dia tidak mengucapkan salam. Padahal Nabi SAW mengatakan, hendaklah menyampaikan salam itu kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada yang tidak kamu kenal. Nah, jadi ketika seseorang yang sedang berkendaraan kemudian lewat di salah satu pangkalan atau warung yang dekat di pinggir jalan, kemudian di teras rumah, jalan di depan rumah seseorang, kemudian orang tadi ada di depan rumahnya sedang duduk-duduk melihat orang yang berjalan di jalan tersebut, kemudian yang berjalan tadi mengucapkan salam, karena yang duduk tadi tidak mengenal orang yang lewat, maka dia tidak menjawab salamnya, maka ini adalah bertentangan dengan adab yang di, dan dia hanya keringanan yang diberikan oleh Nabi bagi orang. Sebenarnya asalnya tidak dibenarkan duduk di tempat-tempat tersebut, ya, karena banyaknya dampak-dampak buruk, akibat-akibat buruk, ya, dari duduk di tempat tersebut, di rumah, di teras rumah melihat ke jalan, atau di warung, di kedai melihat ke jalan, kemudian di pangkalan-pangkalannya ojek atau yang lainnya. Kemudian melihat orang-orang yang lewat di jalan tersebut, ini dampaknya sangat buruk ya. Dari ghibahnya, namimahnya, pandangan mata yang membawa dosa yang banyak. Nabi SAW asalnya melarang, tapi ketika ada sebagian sahabat yang memang mereka mendapatkan kesempatan untuk berkumpul di waktu dan di tempat tersebut, di waktu-waktu tertentu dan di tempat tersebut, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan ini. Kata Nabi SAW, silakan kalian duduk di sana, tetapi ada beberapa persyaratan. Ya, dan salah satunya Salah satu syaratnya adalah mesti menjawab salam dari siapapun juga. Mungkin anak kecil yang sedang lewat di sana, karena dia merasa sedikit agak merasa tidak nyaman ya, ketika dilihat oleh orang yang duduk di situ, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Maka tentu yang duduk tadi mesti menjawab. Ini adabnya. Kalau enggak, dia berada di tempat atau di suasana yang tidak diinginkan oleh agama, karena dia tidak melakukan tuntunan-tuntunan tadi, sementara dia sudah melakukan pelanggaran duduk di tempat-tempat tersebut. Baik, kita baca hadisnya. Di sini terjemahan bab, di antara hak duduk di jalan adalah menjawab salam. Ini adab salam ya, yaitu menjawab salam orang yang duduk di tempat-tempat di mana di situ ada jalan, yang mana orang banyak berjalan di sana, dan di situ kan bermacam-macam, ada yang dikenal dan ada yang tidak dikenal. Justru ya, cobalah duduk di warung atau di depan rumah yang ada di depannya ada jalan, duduk di situ dan lihat orang yang lewat. Yang tidak kita kenal pasti lebih banyak yang dari yang kita kenal. Apalagi jalan umum. Jalan yang orang lewat banyak di sana, bukan jalan komplek ya, tapi jalan protokol. Nah, coba kita lihat. Yang lewat di jalan tersebut, yang pasti adalah yang lebih banyak kita tidak kenal dari mereka yang lewat. Karena yang kita kenal dari manusia ini, ya, lebih sedikit daripada yang kita kenal. Jangankan yang di luar wilayah kita ya, yang satu kampung saja dengan kita masih ya banyak yang kita mungkin tidak mengenalnya karena kesibukan-kesibukan duniawi, atau anak-anak yang baru lahir ya, atau kita misalnya merantau 1-2 tahun dari kampung kita kemudian kembali kampung kita, banyak orang-orang yang tidak kita kenal. Jangankan orang di luar kita, jangankan di luar komplek, di luar kota, di luar provinsi, di luar negeri, ini satu daerah, satu kota saja dengan kita, beda RT saja kita banyak yang tidak kita kenal. Berbeda RT yang terpisah oleh beberapa jarak saja kita tidak mengenal. Makanya kita mesti menjawab salam. Tetapi yang juga sangat miris, ya salam ini sampai-sampai kaum muslimin tidak lagi mengenalnya. Di antara orang-orang yang sudah mengaji pun tidak mengenalnya. Ya, untuk menyebarkan salam sesama mereka. Wallahu ta'ala al-musta'an. Kita baca hadis yang pertama. Hadis 5591. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, qala haddathana Affan, qala haddathana Abdul Wahid ibnu Ziyad, qala haddathana Uthman ibn Hakim an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhata an Abihi qala Abu Talha kunna ku'udan bil afniyati ya natahaddathu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina faqala ma lakum walima jalisis su'udat ijtanibu majalis as-su'udat faqulna innama qa'adna li ghairi ma ba'sin qa'adna natadhakaru wa natahaddathu qala imma la fa'addu haqqaha raddul basari wa raddus salami wa husnul kalam ya. Ini hadis dari Abu Talha ya. Dari Abu Talha, hadis yang diriwayatkan oleh cucunya atau oleh cucunya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ya. Abdullah bin Abi Talha ini adik seibunya Anas bin Malik. Abu Talha ini suami dari ayah ibunya Anas bin Malik ya. Jadi Abu Talha bercerita, kunna ku'udan bil afniyah, kami ya, menjadi kebiasaan kami duduk di teras-teras rumah yang di depannya ada jalan umum. Kami duduk, kata Abu Talha, natahaddats, bercerita-cerita ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina, tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, kemudian dia tegak di depan kami, kemudian dia berkata, faqala ma lakum wa limajalisis su'udat, kenapa kalian tetap duduk-duduk di tempat ini? Maksudnya di jalan-jalan, di teras-teras rumah. Ya. Kata Nabi, ijtanibu. Ijtanibu jauhi. Ini larangan Nabi. Ijtanibu majalisas su'udat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan, di teras rumah. Di teras rumah yang maksudnya di depannya ada jalan. Sama dengan di warung, ya, di kedai. Sama dengan di tempat pangkalan-pangkalan yang di depannya ada jalan, kemudian orang lewat di sana. Nabi SAW mengatakan, ijtanibu, jauhilah duduk-duduk di tempat-tempat tersebut. Kata Abu Talha bercerita, faqulna, kami mengatakan, innama qa'adna li ghairi ma ba'sin. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami duduk bukan untuk hal-hal yang buruk. Ya, maksudnya bukan untuk mencuci mata, melihat siapa yang berjalan, bukan untuk menceritakan orang-orang yang lewat, oh ini badannya pendek, ini badannya gemuk, oh ini kendaraannya buruk, dan seterusnya, bukan untuk itu ya Rasulullah, untuk perkara-perkara yang baik. Qa'adna natadzakar wa natahadats, kami duduk di sini untuk saling memuraja'ah, memudzakara ilmu, membahas tentang ilmu agama, tentang yang lain-lainnya. Ini alasan dari mereka, dari Abu Talha dan yang lainnya. Qala, kata Nabi SAW, imma la, kalau tetap mesti seperti itu, kalian duduk di sini, maka fa'addu haqqaha, tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Hak jalan yang ada di depan kalian itu, tunaikan haknya. Apa haknya? Kata Nabi SAW, ghaddul basar. Ini hak jalan yang kalian duduk di sampingnya atau di pinggirnya, di rumah kalian, di halaman rumah kalian, atau di kedai, atau di tempat yang lain, atau pangkalan misalnya, pangkalan kendaraan. Ya. Ghaddul basar, ini yang pertama. Menundukkan pandangan. Karena memang enak ya. Duduk di pinggir jalan, di rumah misalnya, kemudian mata kita melihat siapapun juga. Terkadang ada yang enak dilihat. Dari hal-hal yang haram. Aurat-aurat wanita yang berjalan ya, di jalan tersebut. Itu yang pertama. Tundukkan pandangan. Bila mana yang di jalan itu, yang lewat di jalan tersebut, ada yang tidak boleh dilihat, tundukkan. Ya. Kemudian yang kedua, raddus salam. Ini yang berkenaan dengan pembahasan kita. Yaitu menjawab salam. Karena nanti yang lewat itu ada orang-orang yang memang mengetahui tuntunan. Ya, mengetahui tuntunan agama, orang yang memang ingin menyebarkan salam. Maka kalian jangan sampai tidak mengindahkan ini. Walaupun mungkin yang mengucapkan salam itu anak kecil, atau wanita, atau orang tua, atau siapapun. Yang kalian kenal, yang tidak kalian kenal, ketika mereka mengucapkan salam, ya, maka jangan sampai kalian tidak mengindahkan adab menjawab salam ini. Yang ketiga, husnul kalam. Ya, menjaga baiknya perkataan. Karena memang terkadang duduk di jalan itu banyak perkataan yang tidak baik. Mengomongi orang. Menceritakan orang yang lewat, ya, kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian mungkin ada yang lucu, kemudian ditertawakan, ada yang mungkin dianggap hina, dianggap rendah, kemudian dicemoohi, dihina, ya, digibahi. Nah, ini semuanya kata-kata buruk yang dihasilkan oleh orang yang duduk di jalan, karena di jalan itu banyak orang-orang yang perlu diceritakan. Bahannya banyak, bahan ceritanya, bahan omongannya banyak, dan mungkin lebih didominasi oleh omongan dosa, ya. Sementara para sahabat tadi yang kata Abu Talha, kami cerita tentang agama, tentang ilmu agama di tempat ini. Karena mungkin itulah, karena mereka biasanya mereka untuk menyengaja duduk mencari tempat khusus, tidak bisa. Tapi ketika ada di pinggir rumah atau di warung tersebut, mereka ada kesempatan duduk, pulang dari masjid, pulang dari kerja, duduk sana, kemudian bercerita tentang ilmu agama. Sehingga mereka mendapatkan manfaat di situ. Tetapi tetap saja ditekankan oleh Nabi untuk menjaga hak jalan. Itu untuk mereka yang berduduk-duduknya memang tujuan utamanya untuk hal yang bermanfaat. Bagaimana dengan orang yang duduknya untuk memang untuk dosa? Sekarang ini coba lihat tempat-tempat nongkrong di pinggir-pinggir jalan itu kan untuk dosa. Untuk cerita-cerita anak-anak muda, memakai gitar, kemudian bernyanyi-nyanyi. Kemudian di sana mungkin ada tempat untuk bermain dominonya dan yang lain-lainnya. Kemudian nanti ketika ada orang lewat, banyaklah cerita, ada wanita-wanita yang lewat, lenggak-lenggok, dilihat, ditatap, sampai hilang dari pandangan mata. Ini semuanya dosa. Ini semuanya dosa. Berarti sangat tidak disukai oleh Nabi SAW. Karena para sahabat saja yang duduk-duduk tempat tersebut, tujuannya adalah untuk agama, untuk sesuatu yang bermanfaat, Nabi SAW ingatkan tentang hak-hak jalan tersebut. Itu hadis yang pertama, hadis Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kedua, 5592. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Suwaid bin Sa'id, qala haddathana Hafs bin Maisara, an Zaid bin Aslam, an Atha ibn Yasar, an Abi Sa'idin al-Khudri. Ini sahabat yang lain ya. Sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal julusa bit-turuqat. Berarti asalnya dilarang. Jauhilah, seperti tadi kata Nabi kepada Abu Talha dan kawan-kawannya, malakum wa limajalisis su'udat ijtanibu. Ijtanibu sama dengan iyyakum di sini. Ijtanibu artinya, maknanya sama dengan iyyakum dalam hadis Abu Sa'id. Jauhilah. Iyyakum wa. Iyyakum wa. Iyyakum wal hasada. Jauhilah berbuat berlaku hasad. Jadi iyyakum kalau setelahnya ada waw artinya ijtanib. Iyyakum ijtanibu. Ya, kata Abu Sa'id al-Khudri, Nabi bersabda, iyyakum wal julusa biturqan. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Maksudnya di tempat-tempat tadi, tempat-tempat nongkrong, ya, tempat-tempat mangkal, ya, orang-orang yang lebih banyak waktu kosongnya untuk duduk di sana. Kadang ada orang yang habis kerja, ada kerjaannya misalnya bekerja di, untuk mencari nafkah, kemudian selain dari waktu kerja itu tempatnya di situ saja. Berkumpul dengan kawan-kawannya, banyak waktu yang habis, yang sia-sia, apalagi hampir tidak ada yang bermanfaat. Bahkan lebih banyak dosanya. Jadi Nabi SAW menjelaskan larangan pertamanya. Iyyakum wal julusa biturqat. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat ini, mengatakan, wahai Rasulullah SAW, malana buddun min majalisina natahaddathu fiha. Memang kami tidak mungkin, tidak bisa meninggalkan duduk di tempat tersebut karena kami mendapatkan banyak manfaat. Jadi duduknya bukan untuk menghabis-habiskan waktu, untuk hal-hal yang sia-sia. Mereka kumpul di tempat tersebut karena memang mudah untuk berkumpul di pinggir jalan. Kalau datang ke rumah seseorang kan tentu susah, mengundang lagi, menyediakan hal-hal, menyediakan makanan dan hidangan untuk tamunya. Ini tidak, tempat itu, nongkrong. Ya. Ini membuat mereka lebih mudah berkumpul. Ini yang dilakukan para sahabat, dan mereka berkumpulnya bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Talha, natadzakar wa natahaddats, saling mengingatkan, saling menceritakan hal yang bermanfaat, menambahkan ilmu yang lain. Mungkin ada sebagian dari mereka yang tidak hadir majelis Nabi, kemudian mereka duduk di sana, oh saya tadi mendengar Nabi menyampaikan begini kepada yang lain. Walaupun mungkin tempatnya tempat nongkrong biasa, tetapi mereka di sana mendapatkan manfaat. Tetapi Nabi SAW tetap melarang. Asalnya tempat itu memang terbuka untuk berbuat dosa. Kata Nabi SAW setelah mendengar alasan para sahabat, kalau memang kalian, qala Rasulullah SAW, idza abaitum, kalau tetap kalian ingin duduk di tempat tersebut, ya, illa al-majlis, fa in abait, idza abaitum illa al-majlis, kalau memang kalian tetap memilih untuk duduk di tempat-tempat itu, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Ya. Qalu wa ma haqquhu, mereka bertanya, apa hak jalannya Rasulullah? Qala ghaddul basar. Ini yang tadi pertama juga disebutkan Nabi, menundukkan pandangan mata. Nah ini sangat sulit. Apalagi di zaman kita sekarang ini, wanita-wanita berjalan yang keluar dari rumahnya, semuanya ingin mempertontonkan auratnya. Baik ini dengan membuka sebagian dari auratnya, membuka paha, membuka lehernya, membuka kepalanya, kemudian memakai pakaian yang luar biasa, indahnya, bagusnya, kemudian berwangi-wangian, kemudian mukanya segala macam perhiasan di sana untuk menghiasi kecantikan wajahnya. Yang mungkin asalnya tidak seberapa, tapi karena dipakai segala polesan-polesan perhiasan wajah sehingga nampak indah. Kemudian lekuk-lekuk tubuhnya, memakai pakaian alas kaki yang tinggi tumitnya sehingga lenggang-lenggoknya luar biasa, ini pandangan mata yang mesti terjaga. Di tempat tersebut sulit memang. Maka itu yang dia utamakan Nabi, ghaddul basar, ya. Kemudian wa kafful adza, ini yang tidak ada dalam lafaz hadis Abu Thalhah tadi, kafful adza, menahan gangguan dari siapapun juga, gangguan lisan. Gangguan lisan ini yang berbahaya. Ini tidak terlalu menyakitkan, apalagi orang yang diceritakan atau dibincangkan, dibicarakan tidak mendengar, ghibah. Ya, lewat dia, mungkin sudah semuanya yang duduk situ mengenalnya, tapi mengenalnya dengan buruk. Nah, kemudian dapat bahan cerita baru. Oh, si fulan yang tadi lewat begini begini begini. Nah, ini tidak kaful adza. Apalagi bahaya lidah ini lebih jahat daripada bahaya tangan. Ya, lebih menyakitkan daripada bahaya tangan. Maka banyak lidah ini menjerumuskan korban-korbannya kepada ke dalam neraka. Wa hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi kepada Mu'adz, tidakkah banyak orang-orang yang diseret dengan batang hidungnya menyentuh tanah, bahkan wajahnya bersentuhan dengan tanah, kemudian diseret dilemparkan ke neraka. Tidakkah itu semua itu disebabkan oleh ulah lidah mereka? Jadi lidah ini banyak memasukkan ke neraka. Apalagi tempat-tempat yang memang terbuka untuk menceritakan orang, menghibahi orang, ya, mencerca orang, memaki orang. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan kaful adza, menyakiti dengan perbuatan. Misalnya di gang masuk ke suatu tempatnya, biasanya di gang itu ada kedai, ada warung, kemudian orang-orang duduk. Ya. Di depan gang tersebut. Sehingga orang yang ingin masuk itu sulit sekali, apalagi membawa kendaraan roda empat. Terganggunya mereka berjalan dengan motor-motor yang diparkir di pinggir jalan tersebut oleh orang-orang yang duduk di situ. Ini mengganggu dan berdosa besar. Ya. Karena tidak mengganggu orang lain dan tidak menunaikan hak jalan. Wa kafful adza, kemudian waraddus salam, ini yang berkenaan dengan masalah kita. Kemudian hak yang keempat, ghaddul basar, yang pertama kaful adza, yang kedua menahan gangguan kepada orang lain, kemudian yang ketiga raddus salam, yang keempat wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Nah, ini yang mungkin sangat kecil kemungkinan orang yang duduk sana membawa misi amar ma'ruf nahi munkar. Melihat orang, misalnya ada wanita yang lewat yang terbuka auratnya, mengatakan saudariku, ya, pakailah pakaian atau bermusada muslimah lah, itu dosa. Ya, apa yang kamu lakukan itu dosa. Pakailah pakaian wanita muslimah. Bagi yang mungkin yang lewat kemudian tidak mengindahkan sholat, misalnya diarahkan sholat. Ini sangat kecil kemungkinan dilakukan oleh mereka-mereka yang duduk di tempat-tempat tersebut di zaman kita sekarang ini. Tapi ternyata dia juga termasuk hak dari jalan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir di bawah bab ini 5593, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad al-Madani qala ha'un wa haddatsana Muhammad ibnu Rafi' qala haddatsana ibnu Abi Fudaik an Hisham ya'ni ibn Sa'din kilahuma an Zaid bin Aslam bihadzal isnad. Zaid bin Aslam salah seorang perawi di hadis yang kedua tadi, yaitu yang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Zaid bin Aslam dari gurunya Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sanad yang sekarang ini dari Imam Muslim kepada Zaid bin Aslam tidak seperti yang sebelumnya, dan setelah Zaid bin Aslam sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri sama, dan bunyi hadisnya juga sama. Ya, bunyi hadis yang sama, yaitu menjelaskan bahwa sebenarnya dilarang duduk di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat nongkrong, di pangkalan-pangkalan untuk melihat orang-orang yang lewat. Tapi bila mana tetap dilakukan, maka jangan lalaikan, lupakan hak-hak jalan. Dan ada empatnya. Pertama, ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Ada dua bab yang telah kita pelajari tentang siapa yang lebih utama mengucapkan salam. Ada tuntunannya, orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk-duduk, orang yang jumlahnya sedikit kepada yang lebih banyak, dan orang yang usianya lebih muda kepada yang lebih tua.